kebiasaan merupakan kebiasaan para ulama, para ustaz, ketika belum masuk atau ketika mulai menuntut ilmu atau ketika memulai kajian, mereka selalu mengingatkan sebuah nasihat, mengingatkan, memberikan satu nasihat yang ini menjadikan nasihat pondasi ketika dia menuntut ilmu, yaitu adalah nasihat untuk mengikhlaskan niat agar membenarkan niatnya ketika menuntut ilmu, karena ini merupakan nasihat yang sangat penting. Para ulama, Al-Imam Bukhari rahimahullah memulai kitabnya dengan hadis yang berisi tentang mengingatkan, membenarkan niat. Berisi hadis, sebuah hadis yang isinya adalah mengingatkan kita untuk membenarkan, meluruskan niat kita. Al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Arba'in Nawawi juga memulai kitabnya dengan sebuah hadis yang isinya adalah mengingatkan kita untuk meluruskan niat. Demikian pula di dalam kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi juga dimulai dengan hadis tersebut. Kemudian juga di dalam kitab Umdatul Ahkam, Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah juga mengingatkan pembaca dengan menyebutkan hadis yang pertama adalah hadis yang berisi nasihat untuk meluruskan niat kita ketika mengkaji agama. Hadis tersebut adalah hadis innamal a'malu binniyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Dan setiap seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Likurim ri'in manawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini adalah hadis yang besar, hadis yang agung, yang mengingatkan kita bahwasanya setiap amalan kita adalah tergantung dengan niatnya. Sebagus apapun amalan kita, kalau niat kita tidak lurus, maka dia tidak mendapatkan pahala. Bahkan justru sebaliknya, na'udzubillah, justru mendapatkan dosa. Maka ketika, nah ini nasihat bagi kita semua, ketika kita hadir di majelis ilmu, ketika berangkat dari rumah, kita niatkan tujuan utama kita adalah yang pertama kali adalah untuk mencari ilmu, untuk mengkaji agama, untuk menambah ilmu agama kita. Walaupun mungkin di dalam kajian tersebut ada kegiatan-kegiatan lain, misalkan acara-acara pertemuan yang lain, atau misalkan ada acara arisan, atau mungkin yang lainnya, tetap kita jadikan, luruskan niat kita. Yang pertama kali adalah tujuan kita berangkat dari rumah, persiapan datang ke masjid adalah untuk menuntut ilmu. Adapun yang lainnya adalah sekedar tambahan saja. Kalau niat kita adalah tujuan utamanya adalah untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, maka kalaupun ternyata di dalam kajian tersebut ketika kita hadir di majelis ilmu ada hal-hal yang kurang mengenakan atau yang kurang nyaman, kita bisa bersabar. Nah, mungkin misalkan di sini ada sedikit perubahan, ada hijab, ada pembatas antara laki-laki dan perempuan, ditutup dengan tirai, mungkin kita merasa sebagian dari ummahat, dari ibu-ibu merasa gerah atau merasa menganggap kok kajian tidak terlihat ustadznya. Nah, maka kalau kita niatkan tujuan kita adalah menuntut ilmu, yang penting adalah apa yang disampaikan, kebenaran yang disampaikan, Al-Quran yang disampaikan, hadis yang disampaikan, ya yang penting adalah apa yang disampaikan atau apa yang kita ambil dari apa yang telah disampaikan oleh dai tersebut, walaupun seperti apa yang telah kita sebutkan ada hal-hal yang mungkin kurang mengenakan, ada hal-hal yang tidak pas, nah, tidak seperti biasanya. Tidak, ini tidak mengurangi niat kita untuk hadir di majelis ilmu. Atau misalkan ketika hadir di majelis ilmu, ternyata teman yang biasanya hadir kemudian tidak hadir, kemudian dia ikut-ikutan tidak datang ke taklim gara-gara temannya tidak hadir. Hal seperti ini jangan dijadikan kita untuk mundur menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah meraih keriduan Allah Subhanahu wa taala. Butuh kesabaran. Ketika kita mencari dunia saja, kita akan dihadapi rintangan-rintangan, dan kita sabar. Ketika kita misalkan berada di rumah sakit atau puskesmas, di situ ramai, banyak orang mengantri, tetap kita sabar. Apalagi ini kita bersabarnya dalam rangka menuntut ilmu, maka kita harus lebih bersabar. Segala sesuatu atau perubahan atau hal-hal yang lain yang mungkin kita belum terbiasa, kita sabari. Intinya adalah kita mengambil ilmu, mendapatkan ilmu Quran dan hadis. Di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih." Barang siapa yang dia berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka dia mendapatkan pahala dari Allah. Maka hijrahnya terhitung diniatkan karena Allah dan rasulnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Faman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Barang siapa yang berhijrah, hijrahnya adalah karena tujuan dunia, urusan dagang atau yang lainnya, atau karena tujuan ada seorang wanita yang di tempat tersebut dia ingin nikahi, maka dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mendapatkan dunia dan wanita tersebut. Dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu amalan yang itu merupakan amalan yang besar, yaitu hijrah. Hijrah adalah seseorang pindah dari tempat yang di situ dipenuhi kemaksiatan, kemudian dia berpindah ke tempat yang lebih baik. Atau bisa diartikan juga seseorang berpindah dari perbuatan dia yang sebelumnya tidak baik menuju perbuatan yang lebih baik. Amalan hijrah saja ketika diniatkan bukan karena Allah dan Rasulnya, maka tidak mendapatkan pahala. Maka apalagi menuntut ilmu yang juga termasuk ibadah, kalau kita salah niat ketika kita datang ke masjid, hadir di majelis taklim, kita niatnya tidak lurus, maka sangat disayangkan sekali. Kita datang ke masjid tidak mendapatkan apa-apa, kita hadir di majelis ilmu kita tidak mendapatkan apa-apa. Makanya ini nasihat untuk meluruskan niat adalah nasihat yang sangat penting. Dalam segala hal, dalam setiap ibadah, kita harus ikhlas. Kita harus niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan lain. Kemudian sebagaimana yang telah disebutkan bahwasanya tema pembahasan sore ini adalah tentang menjadi wanita yang saleh, menjadi wanita salihah, menjadi al-mar'atu as-salihah. Pembahasan ini walaupun berkaitan tentang wanita bukan artinya ini adalah pembahasan khusus wanita saja. Bukan hanya untuk kalangan ibu-ibu atau remaja putri. Kajian tentang permasalahan wanita adalah kajian untuk kita semua. Karena walaupun seorang laki-laki, bisa jadi dia adalah sebagai seorang ayah, yang dimana seorang ayah itu memiliki putri yang dia berkewajiban untuk mengajari putrinya tentang akhlak-akhlak yang mulia. Makanya seorang laki-laki yang dia sebagai ayah, dia harus memiliki ilmu tentang bagaimana sifat-sifat wanita salihah, sehingga dia bisa mengajarkan dan membimbing anaknya yang perempuan sehingga menjadi wanita salihah. Demikian pula seorang ibu, selain pembahasan tentang wanita salihah, ini untuk dirinya dan juga untuk putrinya. Demikian pula seorang remaja putri, walaupun dia misalkan belum menikah, dia harus mempelajari tentang bagaimana sifat-sifat wanita salihah atau bagaimana sifat-sifat istri salihah sebagai persiapan untuk ketika dia membangun rumah tangga, dia dibekali dengan ilmu-ilmu yang menuntun dia menjadi seorang wanita yang salihah atau menjadi istri salihah. Demikian pula para pemuda, pembahasan ini penting karena sebagai bekal, sebagai modal bagaimana dia memilih kriteria calon istri, maka dia harus tahu yang dia pilih adalah wanita salihah. Tentunya ketika dia ingin mencari istri yang salihah, maka dia harus mempelajari sifat-sifat wanita salihah sehingga dia bisa memilih sesuai dengan tuntunan agama Islam. Makanya walaupun tema pembahasan sore ini atau mungkin pada pertemuan-pertemuan berikutnya membahas tentang bagaimana sifat wanita salihah, tetap ini adalah kajian yang penting dihadiri oleh kaum muslimin secara umum. Seorang laki-laki sebagai ayah atau seorang laki-laki yang dia memiliki adik perempuan atau seorang laki-laki yang dia berkeinginan menikah dan memilih wanita salihah. Pembahasan wanita salihah ini adalah pembahasan yang sangat penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan wanita salihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'i ad-dunya al-mar'atu salihah." Dunia itu adalah perhiasan. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita salihah. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wanita yang disifati dengan sifat wanita salihah itu adalah sebaik-baik perhiasan. Dan ini menunjukkan keutamaan wanita salihah. Dan ini juga sekaligus memberikan semangat kepada kita, terutama kepada kaum wanita, untuk menjadi wanita salihah sehingga dia termasuk dari sebaik-baiknya perhiasan dunia. Kemudian di dalam hadis lain yang menyebutkan tentang keutamaan fadilah fadail wanita salihah adalah hadis dari yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah taala dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yakmizul mar'u?" Rasulullah mengatakan, "Maukah aku kabarkan, aku beritahu dengan paling bagusnya perbendaharaan sesuatu yang disimpan oleh seorang laki-laki?" Kata Rasulullah, "Maukah aku beritahukan sesuatu yang disimpan oleh laki-laki atau perbendaharaan yang paling bagus. Kemudian Rasulullah mengatakan al-mar'atu salihah, itu adalah wanita salihah. Jadi wanita salihah adalah benda atau perbendaharaan, sesuatu yang paling bagus untuk disimpan, yang untuk dimiliki oleh seorang laki-laki. Nah, kemudian Rasulullah menyebutkan lanjutan hadis tersebut tentang sifat-sifat wanita salihah. Dan setelah kita sebutkan beberapa hadis atau dua hadis tentang keutamaan wanita salihah, sehingga kita ingin menjadi, sehingga para wanita ingin menjadi seperti yang disifatkan di dalam hadis, menjadi wanita salihah, maka timbul pertanyaan bagi kita semua, bagaimanakah menjadi seorang wanita salihah? Disebutkan oleh para ulama, di antara cara untuk menjadi wanita salihah secara umum adalah, yang pertama yang perlu diketahui bahasanya, seorang wanita dia menjadi wanita salihah itu adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi wanita tersebut sehingga dia bisa memiliki sifat-sifat wanita salihah. Nah, jadi perkara yang pertama yang perlu kita ketahui, seseorang wanita menjadi wanita salihah itu adalah taufik minallah. Adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita memahami ini, maka kita, terutama para wanita, harus banyak-banyak berdoa, banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan dirinya menjadi wanita salihah. Nah, dan terlebih lagi sebagai pengingat, di antara waktu terkabulnya doa adalah Jumat sore. Nah, ketika hari Jumat ba'dal asr itu ada waktu istijabah, waktu terkabulnya doa. Maka kita gunakan kesempatan ini setiap Jumat sore dan waktu-waktu yang lainnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang wanita, berdoa agar dimudahkan dia menjadi wanita yang salehah. Kalau dia seorang ayah, dia berdoa agar anaknya menjadi wanita salehah. Kalau dia seorang kakak, maka dia berdoa agar adik perempuannya menjadi wanita salehah. Atau kalau dia seorang pemuda, maka dia berdoa agar mendapatkan wanita yang salehah. Nah, ini perkara yang pertama, cara yang harus kita ingat ketika kita ingin menjadi wanita salehah adalah banyak-banyak berdoa, terutama di waktu-waktu istijabah. Kemudian cara kedua yang bisa menjadikan wanita memiliki sifat-sifat wanita yang soleha adalah at-ta'allum, dengan belajar. Semangat saja tidak cukup. Setelah dia tahu bahwasanya wanita soleha itu adalah keutamanya sangat besar, kemudian dia berdoa, itu tidak cukup. Harus ada cara yang dia tempuh adalah dengan belajar. Karena dengan menuntut ilmu, dia bisa tahu bagaimana ciri-ciri wanita solehah. Kalau dia tidak belajar, dia hanya sekedar bersemangat, aku ingin jadi perempuan yang solehah. Tapi dia tidak tahu sifat-sifat wanita solehah seperti apa. Akhirnya bisa jadi dia salah paham. Dia salah paham, akhirnya dia malah tidak menyesuai dengan hadis-hadis. Atau dia tadinya ingin menjadi wanita solehah, ternyata dia tidak cocok dengan sifat-sifat wanita salehah. Nah, oleh karena itu dikarenakan pentingnya mempelajari. Nah, atau karena tadi disebutkan salah satu cara yang bisa mengantarkan kita seorang wanita menjadi wanita salehah adalah dengan belajar. Makanya pada kesempatan kali ini dan mungkin kesempatan-kesempatan berikutnya kita akan membahas sebuah kitab yang berisi nasihat untuk wanita. Kitab ini adalah berjudul Nasihatun wa Fatawa Khasatun bil Mar'atil Muslimah. kitab nasihat dan fatwa-fatwa khusus berkaitan dengan wanita muslimah. Ini adalah kumpulan-kumpulan ceramah atau juga jawaban-jawaban pertanyaan dari Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdul Al-Fauzan, atau yang disebut dengan, atau yang kita kenal dengan Saleh Al-Fauzan, yang beliau hafizullah ta'ala merupakan ulama besar yang sekarang masih hidup, yang berada di negeri Saudi. Nah, jadi kitab yang kita, yang akan kita bahas adalah kitab Nasihah wa Fatawa Khosatun bil Mar'atil Muslimah. Kita akan mulai masuk ke dalam kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Beliau mengatakan, faqat ra'al ikhwatu al-mas'ulun 'anid da'wah an takuna al-muhadhara fi mawdi' nasihah lil mar'atil muslimah. Beliau mengatakan, menceritakan, saudara-saudara kami, ini panitia acara dakwah, meminta, memandang bahwasannya ceramah kali ini, nah jadi ini adalah ceramah Syekh Saleh Al-Fauzan, kemudian ditulis, dibukukan. Katanya panitia meminta kami bahwasannya acara ceramah kali ini temanya adalah nasihat untuk wanita, atau nasihat bagi wanita muslimah. Wahada la ya'ni annal muhadarata khasatun bil mar'ati. Beliau mengatakan, dan ini bukan artinya berarti ceramah ini, muhadarah ini khusus bagi perempuan. Bal hiya amatun. Bahkan ini adalah umum bagi laki-laki, perempuan, umum bagi kaum muslimin. Nah, sebagaimana yang telah kita sebutkan, tema ini bukan hanya untuk perempuan, tetapi cocok juga, bahkan penting untuk laki-laki. Walakin yakunu at-tanbihu fiha ala ma yahtasu bil mar'ati akthar. Akan tetapi berarti tema kali ini atau isi ceramahnya adalah tanbih atau memberikan pengarahan, peringatan tentang perempuan itu lebih banyak. Nah, jadi walaupun ini untuk umum, tetapi isi kajiannya tentunya lebih banyak mengingatkan atau berkaitan tentang masalah wanita itu lebih banyak. Beliau melanjutkan, wala syakka anna ar-rajula aidan mas'ulun 'anil mar'ah. Dan tidak diragukan lagi, seseorang laki-laki itu juga bertanggung jawab terhadap perempuan. Nah, jadi laki-laki itu adalah dia memiliki tanggung jawab terhadap perempuan, baik bagi istrinya ataupun bagi anak perempuannya. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap seseorang di antara kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian kelak akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang telah dia pimpin. War rajulu ra'in fi ahlihi. Maka seorang laki-laki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah pemimpin di keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi. Maka kelak dia akan ditanya tentang keluarganya, tentang apa yang dia pimpin. Nah, ini seorang laki-laki adalah pimpinan rumah tangga, pimpinan di keluarga. Maka dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya seorang laki-laki pun membahas permasalahan wanita, supaya dia ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia telah melaksanakan tugasnya, melaksanakan amanahnya. Kemudian Syekh Saleh Al-Fauzan mengatakan, Hafizullah Ta'ala, fa inna Allah azza wa jal manna 'ala rijali bi an khalaqa lahum min anfusihim azwaja. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada para lelaki, yaitu dengan diciptakan wanita, diciptakannya pasangan-pasangan, diciptakan istri. Istri-istri adalah min anfusihim, dari diri mereka, yakni dari Adam alaihi salatu wassalam, dari Nabi Adam. Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala ta'ala, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang pertama, wahai manusia, bertakwalah terhadap Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Disebutkan oleh para ulama, maksudnya adalah menciptakan manusia dari Nabi Adam, dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah juga menciptakan pasangan-pasangan, menciptakan istri-istrinya, minha, dari Nabi Adam. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a, dan kemudian dari laki-laki dan perempuan maka Allah akan kembangbiakan, akan memberikan keturunan rijalan, laki-laki, keturunan laki-laki maupun perempuan yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian meminta, wal arham, dan sambunglah silaturahmi, innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah terhadap kalian Maha mengawasi. Di dalam ayat ini disebutkan bahwasanya termasuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah Allah menciptakan wanita. Kemudian di dalam ayat lain, di dalam surat Al-A'raf ayat 189, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Allah lah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dari Nabi Adam. Wa ja'ala minha zawjaha, dan Allah menciptakan dari Nabi Adam pasangannya, istri, liyaskuna ilaiha, yang tujuannya adalah kalian tenang terhadapnya. Nah, ini diantara hikmah diciptakannya wanita adalah seagar seorang laki-laki bisa merasa tenang, nyaman terhadap istrinya. Kemudian kata Syekh, fal hikmatu fi dzalik, maka hikmah dari diciptakan perempuan adalah min ajli an yaskuna ilaiha, agar seorang laki-laki merasa tentram terhadap wanita. Wa ya'nisa biha, dan agar merasa ramah, seorang wanita bisa ramah atau laki-laki bisa beramah tamah dengan seorang perempuan. Wayatma'inna ilaiha, dan menjadi tentram hatinya terhadap wanita. Seorang laki-laki menjadi tentram ketika ada seorang wanita. Fi asrarihi wa fi umurihi, baik dalam keluarganya, dalam usrahnya, atau dalam urusan-urusan yang lainnya. Nah, ini adalah hikmah diciptakannya seorang wanita. Maka dari sini seorang wanita harus menjadi seorang wanita yang Allah, yang telah disebutkan di dalam ayat tadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menciptakan wanita agar seorang laki-laki menjadi tentram, senang, menjadi nyaman ketika ada wanita. Makanya seorang perempuan harus menjadi makhluk yang demikian, yaitu menjadi seseorang yang membuat suami tentram, tenang, menjadi nyaman. Kemudian kata Syekh, di antara hikmah diciptakan perempuan adalah litu'inahu ala masyakil hayah, yaitu agar wanita membantu mendukung suaminya ketika ada masyakil hayah, ada kesulitan-kesulitan hidup atau ketika ada problema hidup. Nah, ini tujuan hikmah atau diantara hikmah adanya seorang wanita adalah ketika seorang laki-laki, seorang suami, ketika ada masalah, ketika ada problem, maka istrinya mendukung. Seorang wanita harus pintar-pintar melihat keadaan ketika suaminya misalkan dalam keadaan dia banyak pikiran, pulang kerja terlihat mukanya kusut dikarenakan urusan yang banyak atau ada problema ketika dia dalam kerjaannya, maka seorang wanita harusnya dia bisa menjadi seseorang yang meringankan beban suaminya, bukan malah ditambah, yaitu dengan menambah permasalahan. Nah, dia harus pintar-pintar bagaimana membuat suaminya nyaman. Kemudian di antara hikmah diciptakannya laki-laki dan perempuan, kata Syekh, wa yansha minhuma dzurriyatan salihatan. Wa yansha minhuma dzurriyatun salihatun. Dan dari keduanya, dari seorang laki-laki dan perempuan, maka akan tumbuh keturunan-keturunan yang soleh. Nah, ini jadi hikmah. Tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, di antara hikmahnya adalah agar dari laki-laki dan perempuan tersebut berkembang biak keturunan. Dan perhatikan di sini, kata Syekh, dzurriyatun salihatun, keturunan yang soleh. Jadi bukan sekedar ingin punya anak, bukan sekedar banyak anak, tetapi ketika kita berkeluarga dan menginginkan anak, yang kita inginkan adalah anak yang soleh, yang kita harapkan adalah anak yang soleh. Nah, karena seorang anak yang soleh itu adalah bisa menjadikan sebab ketika orang tuanya meninggal, dia akan berdoa untuk kedua orang tuanya sehingga pahalanya mengalir. Seseorang ayah ataupun ibu, kedua orang tua ketika memiliki anak yang soleh, ketika dia sudah meninggal, maka anak soleh tersebut insya Allah akan mendoakan orang tuanya sehingga pahalanya mengalir, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluh." Apabila seseorang meninggal, maka terputuslah amalannya. Seorang yang sudah meninggal, dia sudah tidak bisa lagi beramal. Kesempatan untuk beribadah sudah hilang. Akan tapi ada kesempatan lain. Illa min thalath. Ada tiga perkara yang itu bisa menjadi sumber pahala atau bisa menjadi pahala yang mengalir. Kemudian Rasulullah mengatakan shadaqatin jariyah. Perkara yang pertama yang bisa menjadi pahala yang mengalir walaupun seseorang telah meninggal adalah shadaqah jariyah. Shadaqah yang kemanfaatannya bisa terus-menerus. Membangun masjid, bersedekah memberi kitab, bersedekah menyumbang Al-Qur'an atau yang lainnya, atau memberikan dukungan-dukungan yang lain, baik harta ataupun ide, dalam rangka untuk digunakan kemaslahatan muslimin. Yang sedekah dia, ide dia bermanfaat bagi kaum muslimin. Sadaqatun jariyah yang terus berjalan mengalir pahalanya. Kemudian pahala yang mengalir yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Di antara pahala yang mengalir adalah seseorang yang mengajarkan ilmu. Seorang ayah mengajarkan anaknya, seorang dai mengajarkan kaum muslimin ini merupakan pahala yang mengalir. Kemudian yang ketiga yang disebutkan dzurriyatan shalihah adalah waladun shalih yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan ini yang bisa kita harapkan ketika kita meninggal, maka kita menaruh harapan besar dari anak yang soleh. Makanya disebutkan oleh Syekh, hikmahnya adalah seorang laki-laki dan perempuan diciptakan agar darinya lahir keturunan yang soleh. Kemudian Syekh menyebutkan ayat lain yang menunjukkan tentang hikmah diciptakannya seorang wanita. Disebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan bagi kalian dari diri-diri kalian sendiri azwaja, seorang pasangan, pasangan seorang istri, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram terhadap wanita, waja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan agar Allah jadikan antara mereka, antara laki-laki dan perempuan, mawaddah, ada kasih sayang, ada saling mencintai, dan rahmah, dan saling berkasih sayang. Fahadha min ayatillah, kata Syekh, ini adalah termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat al termasuk dari ayat-ayat Allah, ay al-alamatu ad-dalatu ala qudratihi subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah tanda-tanda yang menunjukkan besarnya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, warahmatahu, dan juga yang menunjukkan warahmatihi, dan yang menunjukkan tanda kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ala istiqaqihi lil ibadah, dan ini juga menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berarti yang berhak diibadahi, wahdahu la syarikalah, yang berhak diibadahi sendirian, tidak bisa disekutukan, tidak boleh seseorang ketika beribadah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu ta'ala alam, masih banyak sebenarnya pembahasan-pembahasan tentang wanita salihah. Bagaimana seseorang dikatakan wanita salihah, bagaimana ciri-ciri wanita salihah, sehingga kita bisa memiliki ilmu, memiliki bekal yang bisa kita ajarkan kepada istri kita atau kepada anak kita sehingga mereka menjadi wanita yang salihah. Wallahu ta'ala alam, mungkin untuk kajian kali ini kita cukupkan sampai di sini, dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga apa yang kita kerjakan ini, hadirnya kita di majelis ilmu, dijadikan timbangan pahala kelak di akhirat nanti, dan semoga kita bisa senantiasa untuk ikhlas dalam menuntut ilmu, untuk ikhlas ketika hadir dalam majelis ilmu. Apabila ada hal-hal atau bila ada kesalahan, maka itu datangnya dari kebodohan anak pribadi dan dari syaitan. Apabila ada kebaikan dan kebenaran, maka itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Nah, sebenarnya kajian ini apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melewat tulisan. Nah, tapi harusnya diumumkan sebelum tadi, sebelum kajian. Ana harusnya mengingatkan barang siapa yang ingin ada pertanyaan bisa diajukan lewat tulisan, kemudian mungkin bisa diserahkan di balik hijab ya. Bisa lewat bawah tirai selama kajian bisa diajukan pertanyaan. Nah, tapi qadarullah wa masyafa'al tadi tidak diingatkan lebih awal. Insyaallah untuk kajian kedepannya, untuk Jumat depan, barang siapa yang ada pertanyaan diberi kesempatan untuk bertanya, akan tetapi lewat tulisan. Dan ini juga sekaligus sebagai nasihat, ketika kita hadir di majelis ilmu, kita harus benar-benar persiapan. Tidak hanya sekedar datang tidak membawa persiapan apa-apa. Barang siapa yang dia semangat, dia serius dalam menuntut ilmu, dibuktikan dengan persiapan, diantaranya adalah menyediakan buku tulis dan pena, sehingga apa yang disampaikan oleh ustadznya bisa dia catat. Nah, karena ini adalah suatu yang penting, yang bukan hanya manfaatnya untuk diri kita masing-masing, tetapi untuk kita sampaikan kepada orang lain. Kalau kita catat, nanti kita bisa disampaikan kepada orang lain. Nah, sehingga kalau kita dari rumah membawa buku tulis dan pena, ketika ingin bertanya, ya sudah membawa kertas dan penanya. Nah, wallahu ta'ala alam, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.